Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di materi tentang ar-ruku'. Dan sudah kita lalui di materi yang terakhir bahwasanya ruku merupakan ruknun min arkanis shalah. Begitu pula at-tuma'nina fi ruku. Nabi SAW merintahkan orang yang beliau lihat tidak salat sesuai dengan yang beliau tuntunkan, dan di antaranya tidak tuma'ninah dalam ruku dan sujudnya, Nabi perintahkan untuk mengulang salatnya. Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan salatnya karena sungguhnya engkau belum salat. Tidak salat dengan salat yang benar. Begitu pula athar Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala, sudah kita lalui. Beliau berkata kepada orang yang tidak tuma'ninah di dalam ruku dan sujudnya, beliau berkata kepadanya, ma shallait, kamu belum salat, atau kamu tidak salat dengan salat yang benar. Wa in mutta mutta ala غير فطرة التي فطر الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Kalau engkau meninggal dalam keadaan seperti itu, engkau tidak meninggal di atas fitrah, yaitu millah, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Sehingga tuma'nina perkara yang harus kita perhatikan dalam sholat kita. Kemudian di bab berikutnya, bab doa fi ruku. Bab doa tatkala ruku. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Habs ibn Umar. Qala haddathana Syu'bah. عن منصور عن أبي الضحى ومسلم بن صبيح عن مسروق مسروق بن أجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau ruku dan sujud di dalam salatnya, beliau mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah Rabb kami, wa bihamdik, dan segala puji bagimu. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Dan sudah kita lihat riwayat yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan tersebut tatkala turun kepada beliau surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah Fathu Makkah turun Surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Jika datang kepada engkau, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan al-fath, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fath Makkah. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau kepada Allah dengan memujinya dan mohonlah ampunan, beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat penerima taubat. Maka Nabi setelah itu setiap rukuk dan sujud membaca doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Kata Aisyah Ummu Mukminin, para riwayat di sini, yata'awwalul Qur'an. Nabi berzikir dengan zikir dan doa ini, yata'awwal Qur'an. Ya'malu bima fihi min al-Qur'an. Itu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Dari sini kita bisa ambil faedah di antara zikir, rukuk dan sujud adalah doa ini. Selain doa yang lebih mudah yang biasa kita ajarkan kepada putra-putri kita yang masih kecil, itu ketika rukuk mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maka doa ini pun termasuk doa yang mudah dalam ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan semua doa yang warid, yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh diamalkan di dalam salat kita. Bahkan kalau kita mengamalkan dengan tanawu, kadang membaca doa yang ini di lain waktu membaca doa yang lainnya, itu lebih baik. Sebenarnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, bab ma yaqul imam wa man khalfahu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Bab apa yang dikatakan oleh seorang imam dan orang yang salat di belakangnya tatkala dia bangkit dari rukuknya. Qala rahimallahu taala haddatsana Adam qala haddatsana Ibn Abi Dhi'ab عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمدا قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من سجدتين قال الله أكبر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jika mengatakan sami Allahu liman hamidah tatkala bangkit dari rukuknya, beliau berkata Allahumma rabbana walakal hamd, dan mengatakannya ketika sudah tegak berdiri dalam i'tidalnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau ruku, begitu pula ketika bangkit dari sujudnya beliau bertakbir. Ketika ruku bertakbir, bangkit dari ruku tadi sebutkan mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Ketika sujud bertakbir, begitu pula ketika bangkit dari sujudnya. Wa idza qama min as-sajdatain qala Allahu akbar. Dan ketika bangkit dari dua sujudnya, baik sujud pertama kedua, beliau juga mengatakan Allahu Akbar. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan di hadis ini menunjukkan ketika kita bangkit dari rukuk kita, kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Dan jika salatnya sebagai imam atau ketika sholat munfarid, tidak ada khilaf. dia mengucapkan dua kalimat tersebut. Itu sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Adapun kalau kedudukannya sebagai makmum, maka diperselisihkan. Sebagian ulama, dan ini madhab Syafi'iyah, seperti zahir hadis ini, itu mengucapkan kedua-duanya, seperti ketika menjadi imam atau ketika salat munfarid. Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Dan sebagian mengatakan bahwasanya ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, makmum bangkit dan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd dengan tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamida. Dan hadisnya sudah kita lalui. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu Rabbana walakal hamd. Kata Nabi SAW, jika imam mengatakan sami Allahu liman hamida, itu bangkit dari rukuknya, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamd. Wa hadha aqrab. Kemudian bab fadli Allahumma Rabbana lakal hamd. Bab keutamaan orang yang mengatakan tatkala bangkit dari rukunya Allahumma Rabbana lakal hamd. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malik an Sumay an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamida faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam mengatakan sami'a Allahu liman hamida, maka katakan oleh kalian wahai para makmum, Allahumma rabbana lakal hamd. Dan ini dalil para ulama yang mengatakan bahwa makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Cukup setelah mendengar imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum mengatakan Allahumma rabbana lakal hamd. Kemudian kata Nabi SAW, maka sesungguhnya barang siapa yang ucapannya itu ucapan Allahumma rabbana walakal hamd bertepatan dengan ucapan para malaikat, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini hampir sama atau sama dengan keutamaan at-ta'min, ucapan amin ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Nabi SAW, idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jika imam mengucapkan amin, sebagai riwayat, jika imam mengatakan waladdallin, maka katakan oleh kalian amin. Karena sungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini juga keutamaan ucapan Allahumma Rabbana lakal hamd. Yang ucapan tersebut bersama dengan ucapan para malaikat akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Setelah beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an di kisah khutbah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat Anshar, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bagian dari fai perang Hunain kepada al-mu'allafah qulubuhum, kepada orang-orang yang sedang dikuatkan keimanannya dari orang-orang yang baru masuk Islam di Fathu Makkah. orang-orang Quraisy dan orang-orang sekitarnya yang baru saja masuk Islam di Fathu Mekah. Khutbah yang sangat agung yang telah kita baca di pertemuan yang lalu. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis Khalid bin Adi al-Juhani radhiyallahu ta'ala an. Ya saja hadisnya di hadis mu'allaq, tapi maknanya benar. Sama dengan hadis Umar radhiyallahu ta'ala di sahih yang telah kita lalui. Kita akan baca qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Abu Aswad an Bukair bin Abdullah an Busur ibn Sa'id an Khalid bin Adi al-Juhani qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man balagha ma'rufan an akhi min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin falyaqbalhu wala yarud fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu 'azza wa jalla ilayhi qala Syekh rahimahullahu ta'ala hadha haditsun sahih wa Abu al-Aswad wa Muhammad bin Abdurrahman al-Mulaqqab yatim tabi yatimi urwah al-hadits akhrajahu Abu Ya'la dari Khalid bin Adi al-Juhani radhiyallahu ta'ala beliau berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang sampai kepadanya kebaikan dari saudaranya berupa hadiah atau hibah atau semisalnya min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin dengan ia tanpa meminta dan tanpa israfi nafsin tanpa tafadhul dengan tidak menginginkan untuk diberi atau menampakkan yang diberi oleh saudaranya tersebut falyaqbalhu wala yarudda maka terimalah kebaikan saudaranya tersebut wala yarudda dan jangan menolaknya dan ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan dari perkataan beliau sebagaimana dalam hadis ini dan juga nanti akan disebutkan hadis Umar radhiyallahu ta'ala an di sahih begitu pula dari perbuatan beliau termasuk sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyah wa yusibu 'alaiha dan juga kana la yaruddul hadiyah Nabi tidak pernah menolak hadiah beliau terima kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika merintahkan untuk diterima kebaikan dari saudaranya fa inna huwa rizqun saqahu Allahu 'azza wa jalla ilaihi karena itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika saudara kita memberikan kebaikan kepada kita maka terima dengan syarat ghairu sa'ilin wala israfi nafsin dengan tanpa meminta dan tanpa tafalluq tanpa ingin untuk diberi oleh saudaranya tersebut atau menampakkan ingin diberi oleh saudaranya dan tadi sudah kita sebutkan di hadis Umar radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh putranya Abdullah ibn Umar dan diriwayatkan oleh putra Abdullah ibn Umar Salim dari silsilah Dahabiyah A'immah dari kalangan tabi'i Salim ibn Abdullah ibn Umar dari ayah dari kakeknya Abdullah ibn Umar menceritakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tini ata'ah kata Abdullah ibn Umar dari ayahnya Umar dahulu Nabi sallallahu sering memberikan pemberian kepadaku faqultu ya Rasulullah a'tihi alladhi ahwaja ilaihi minni wahai Rasulullah sebaiknya kau berikan pemberian ini kepada orang yang lebih membutuhkan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Umar radhiyallahu ta'ala dengan mengatakan idza ataka syai'un min hadzal mal wa anta ghairu sa'in wala mustasyrifin faqbalhu wa tamawalhu fa in syi'ta faqulhu wa in syi'ta tasaddaq bih wa illa fala tatba nafsak fala tatbihu nafsak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar wahai Umar jika datang kepada engkau dari harta dalam keadaan engkau tidak meminta dan tidak menampakkan ingin diberi, tidak ingin apa yang ada di saudara tersebut, fakhudhu wa tamawalhu, maka ambillah, terima pemberian saudara tersebut dan jadikan harta untukmu. Jika kamu hendak makannya, maka makan. Kalau hendak mensedekahkan, maka sedekahkan. Tapi terima. Kemudian kata Salim, menukil tentang ayahnya, Abdullah bin Umar, kata, kana Abdullah la yaruddu syai'an utiyah. Sebelumnya, kana Abdullah bin Umar la yas'alu ahadan syai'an, wa la yaruddu syai'an utiyah. Ayahku Abdullah bin Umar, penukil hadis ini dari Umar, ia tidak pernah meminta apapun kepada siapapun. Tidak pernah meminta kepada siapapun, apapun juga. Dan tidak pernah menolak pemberian yang diberikan kepadanya. Ini hadis Khalid Ibn Adi Al-Juhani. Dan di sini juga kita bisa memfaedah bahwasanya kita tidak diperbolehkan meminta-minta atau menampakkan ingin diberi oleh orang lain. Kalau kita memiliki kebutuhan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan apa yang kita butuhkan tersebut. Nabi berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mana kita telah memperbanyak ibadah kepadanya. Karena doa adalah masalah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Meminta kepada Allah adalah ibadah. Berbeda ketika kita meminta kepada manusia. Semakin banyak kita meminta kepada manusia, maka semakin rendah kedudukan kita. Semakin rendah kedudukan kita. Sebagian penyair mengatakan, Allah yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunai Adam idza sa'ata yaghdhabu. Allah murka kalau kamu tidak meminta kepadanya, tidak berdoa, memohon-mohon kepadanya. Sedangkan manusia ketika banyak diminta akan marah, akan jenuh, akan terkadang marah. Nah, kita terutama kita ahlu sunnah wal jamaah, para talabatul ilm, hendaknya kita menjaga iffah kita. Jangan sampai kita meminta-minta kepada manusia. Sini ada waraqah, ada salam dari asatid, Ustaz Harif, Ustaz Irham, Ustaz Bilal, dan yang lain-lainnya. Itu kalau Ustaz Abu Hamam. Untuk ikhwan semuanya di Kuningan. Alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan Syekh Hasan Ar-Raimi hafizahullah ta'ala bisa berziarah ke Kuningan sehingga kita bisa memfaedah dari beliau. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Yeay. Masya Allah, bangun.